Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah pertemuan kelima dari kajian Bahasa Arab untuk pemula. Penulis mengatakan al-harfu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan harf. Apa itu harf? Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Al-harfu huwa, dia adalah kalimatun, satu kata, la yufhamu maknaha, yang maknanya itu tidak dipahami, illa ma'a ghairiha, kecuali manakala dia bergandengan dengan selainnya, yaitu isim atau fi'il. Mitslu, contohnya kata min, manakala dia berdiri sendiri, maka kita akan sulit untuk mengetahui apakah makna min tersebut. Tapi ketika digandengkan dengan kata yang lain, maka kita akan mengetahui makna min ini adalah demikian. Contohnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Minal masjidil haram, dari masjid al-haram ila masjidil aqsa. Kata min tersebut memiliki makna dari. Kemudian dalam firman Allah yang lain mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia, jadi sebagian dari manusia mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wastanibu rijsa minal authan, jauhilah rijsa. Apa itu rijsa? Minal authan, yaitu al authan, berhala. Fi, thumma, fa, idza, au, hatta, itu semua adalah harf yang maknanya akan bisa kita pahami manakala dia bergandengan dengan kata yang lain, yaitu isim atau fi'il. Walaysa lil harfi alamatun khasatun, dan huruf itu tidaklah memiliki tanda-tanda khusus, dan ini perlu nanti untuk kita hafalkan. Anwa'ul jumlah, macam-macam kalimat. Dalam bahasa Arab kalimat itu hanya ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah ma kanat masbuqatan bi ismin, jumlah yang didahului dengan isim, atau kalimat yang didahului dengan kata benda, maka itu disebut sebagai jumlah ismiyah. Contohnya, Ahmadu maridun, Ahmad itu sakit. Kata Ahmad itu adalah kata benda, maka kalimat yang didahului dengan kata benda namanya jumlah ismiyah. Al-waladu yaqra'ul Qur'an, anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Maka kata al-waladu yaqra'ul Qur'an itu termasuk jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia didahului dengan kata al-waladu. Al-waladu itu adalah isim. Jumlah yang kedua atau jenis kalimat yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa yang maksud dengan jumlah fi'liyah? Maka nat masbuqatan bi fi'lin, yaitu jumlah yang didahului dengan fi'il. Contohnya, maridho ahmadu, Ahmad telah sakit. Kata maridho itu adalah fi'il, maka jumlah yang didahului dengan fi'il ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Yaqra'ul waladul Qur'an, anak itu sedang membaca Al-Quran. Kalimat tersebut didahului dengan yaqra'u. Kata yaqra'u itu adalah fi'il, maka kalimat ini adalah jumlah fi'liyah. Demikian pertemuan yang kelima. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang keenam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.